kumbang cantik, burung malam nanti go gayo. Usaturkan guruan yo hati, ami tak mungkin nan yo suaso. Usaturkan guruan yo hati, ami tak mungkin nan yo suaso. Dalam balango, marilah mari sambut di katam, oi dandam kasih ajo indu salamoko. Hujan jo panis sambut di hadang, kayo jo bangsai lah garisannyo. Hujan jo panis sambut di hadang, kayo jo bangsai lah garisannyo. Salamoko, hujan jo panis sambut.